الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pembahasan kita pada malam hari ini semestinya melanjutkan dua kajian yang sebelumnya, namun karena pentingnya penjelasan atau pembahasan tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Lombok, penting untuk tema pada malam hari ini dibahas beberapa masail terkait dengannya. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya mencurahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya pada setiap waktu, setiap keadaan, di setiap tempat, yang semua itu tak terhitung jumlahnya. Namun bersama itu, para hamba menyikapinya dengan berbagai al-ma'asi, berbagai kemaksiatan dari yang terbesar hingga yang terkecil, bahkan dari yang terbesar yang sudah dianggap kecil, dianggap ringan. Pada setiap waktu, di setiap tempat, Allah tabaraka wa ta'ala dimaksiati, dilanggar, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada mereka. Allah tabaraka wa ta'ala yang sebenarnya tidak akan pernah mencabut, menghilangkan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada suatu kaum, suatu negeri, kecuali memang mereka sendiri yang merubahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Mereka yang merubahnya dengan tangan-tangan mereka, dengan dosa-dosa mereka. Az-dzunub, berbagai dosa di dalam bidang al-i'tiqad, dalam berbagai bidang keyakinan, terus terjadi. Al-khurafat wal-kufriyat terjadi di tengah masyarakat muslim. Az-dzunub dalam al-muhdatsat, berbagai amalan yang diada-adakan, ditambah-tambahkan kepada agama Allah yang sudah lengkap dan sempurna ini, dari berbagai amalan dan keyakinan bid'ah, terus dihidupkan di masyarakat. Begitu juga al-ma'asi yang bersumber murni dari syahwat pun terus dikembangkan, dibiayai, dipromosikan di tengah-tengah umat, baik yang sifatnya dilakukan jama'atan atau furada, yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh pribadi-pribadi. Mereka lupa dan lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat semua itu, mendengar semua itu, dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lalai terhadap itu semua. Namun banyak hamba yang merasa aman dari kemungkinan datangnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amn min azabillah wal-amn min makrillah kabiratun minal kabair. Merasa aman dari kemungkinan datangnya azab dan makar Allah terhadap, sebagai balasan terhadap makar dan kemaksiatan mereka, merasa aman, tidak ada kekhawatiran, itu salah satu dosa besar. Semoga Allah jauhkan dari kita merasa aman, merasa seolah-olah kita enggak akan mendapatkan atau tidak akan menimpa kepada kita apa yang menimpa kepada selain kita. Allah tabaraka wa taala mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azabku di malam hari saat mereka sedang lelap tidur? Tidur lelap dia dan anak-anaknya, nikmatun naum, mereka nikmati nikmat tidur, memejamkan mata dengan tenang, mereka nikmati itu. Tapi sayangnya nikmat yang besar tadi, nikmat bisa tidur, bisa memejamkan mata, tidak diiringi dengan ta'atillah azza wa jal. Bahkan merasa tenang dari kemungkinan adanya balasan terhadap dosa-dosa mereka. Awa amin ahlul qura, apakah penduduk negeri tersebut merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duhan, akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha. Wahum yal'abun, dalam kondisi mereka bermain-main, bersantai-santai, sibuk dengan dunianya, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, sibuk dengan dunianya, tertawa, ambisi, bahkan siap-siap melakukan kezaliman, kecurangan, penipuan, bahkan siap-siap dalam upaya mencari dunianya itu dia tega dan siap melanggar, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang Allah haramkan. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah terhadap makar mereka, dan tidaklah merasa aman kepada makar Allah kecuali kaum yang merugi. Fi dunyahum wa ukhrahum, orang-orang yang merugi di dunianya dan akhiratnya dia merugi. Ini penting ayuhal ikhwah bagi kita semuanya. Mungkin mereka yang sudah pernah ditimpa musibah itu enggak menyangka, enggak mengira bahwa ternyata akan datang musibah. yang menelan korban orang tuanya atau anaknya atau ayahnya atau ibunya atau seterusnya. Ini suatu renungan bagi kita semuanya, dan kita berlindung kepada Allah dari balasan terhadap dosa-dosa kita. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, kami berlindung dengan sifat ridhamu dari marahmu. Kami berlindung ya Allah kepada sifat maaf. Sifat maafmu dari balasanmu, dari siksamu. Ini doa penting untuk terus kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berbagai musibah bermunculan karena memang Dia Allah Maha Kuasa, Allah yang tidak lemah. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu pun kekuatan yang mampu melemahkan atau membuat Allah lemah, baik itu berada di bumi ataupun di langit. Qul huwal qadiru ala yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Katakan, dialah Allah yang maha mampu, Al-Qadir, untuk mengirim azab dari atas kalian, dari langit, beragam azab, angin topan, badai, hujan yang mendatangkan banjir besar, dan berbagai bentuk azab dari langit. Atau dialah Allah yang maha mampu untuk mengirim azab kepada kalian dari bawah kaki kalian, gempa bumi, tanah longsor, bumi terbelah, menelan apa yang ada di atasnya. Barakallahu fikum. Tsunami, gelombang tsunami yang mematikan, maha mampu Allah, kapan saja Allah kehendaki. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Di satu sisi membuat kita merenung, semoga Allah tidak menjadikan dosa-dosa kita ini sebagai sebab turunnya azab untuk kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada tanggal 29 Juli terjadi gempa di Pulau Lombok. Kemudian dilanjutkan gempa berikutnya pada tanggal 5 Agustus dengan kekuatan yang cukup besar. Bagaimana kekuatan itu ternyata dapat menghancurkan dan meluluh lantahkan gedung-gedung dan rumah-rumah yang selama ini mereka merasa aman. Saudara-saudara kita merasa aman tinggal di situ, di rumahnya. Gempa berkekuatan kurang lebih 7 skala Richter tercatat telah menelan korban lebih dari 500 jiwa. Belum lagi korban luka yang sebagiannya bisa mengalami cacat seumur hidup. Lebih dari 30 ribu manusia yang mengalami korban luka. Rumah-rumah huni mereka yang mereka selama ini berteduh dari panas dan hujan lebih dari 125 ribu rumah yang rusak, lebih dari 1000 gedung sekolah yang hancur, dan lebih dari 300 fasilitas kesehatan, rumah sakit dan yang semisalnya yang juga mengalami kerusakan berat. Masjid-masjid pun tak selamat dari azab ini tadi. Dan bahkan kita mendengar di antara mereka yang menjadi korban, baik korban jiwa ataupun luka, itu sedang menunaikan sholat. Ya, memang musibah jika menimpa dan Allah tentukan untuk menimpa suatu kaum, suatu negeri, tak pandang bulu, menimpa as-salih wat-talih, menimpa orang-orang yang saleh, di samping juga menimpa kepada orang-orang yang talih, yang tidak saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu semua ini pelajaran bagi kita agar kita kembali, agar kita mengevaluasi kita dan anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk mengambil pelajaran. Jangan terus bermaksiat kepada Allah, jangan kemudian terus berbagai kekufuran dibiarkan dan disebarkan, jangan kemudian berbagai keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan dilestarikan. Jangan. Cepat, bangsa ini harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait peristiwa ini, tentu syariat Islam, tentu Allah Subhanahu wa taala kemudian juga rasulnya menghimbau kepada kita semuanya untuk memiliki kepedulian, terkhusus kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu saudara. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan man farraja an akhihi muslim farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang membantu memberi jalan keluar terhadap seorang muslim satu problem yang dia alami, satu problem yang dia alami, problem kesehatannya, problem keamanannya, problem tempat tinggalnya, problem ekonominya, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya satu problem dari berbagai problem nanti di hari kiamat. Subhanallah, gak sebanding balasannya, itu luar biasa. Satu kesulitan di yaumil qiyamah Allah akan berikan bagi kita solusi, Allah akan berikan kepada kita kemudahan. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam juga mengatakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memberi kemudahan bagi seorang yang mengalami kesulitan, hutang piutang atau yang semisalnya, kesulitan yang ditimpanya atau yang menimpa dia, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat nanti. Kemudahan di dunia bisa dalam urusan dunia dia, kesehatannya, ekonominya, keamanannya, bisa dalam urusan agamanya, Allah mudahkan hidayah untuknya. Allah mudahkan hidayah untuk anak-anaknya yang dia selama ini berusaha, berjuang untuk anak-anaknya mendapatkan hidayah. Dan Allah akan beri kemudahan nanti di akhirat. Memberi kemudahan kepada seorang muslim, menolong dia dari problemnya atau kesulitan dan kesempitan yang dihadapinya, ini ma'rufun awal, perkara yang benar-benar ditekankan dalam syariat kita. Sampai perkara yang mungkin dianggap kecil, bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Perkara yang dianggap kecil, kesulitan yang mungkin dinilai remeh, namun Al-Quran menekankan. Dalam ayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, diminta dari kalian untuk kalian melapangkan majlis, majlis karena ada orang yang datang ingin duduk juga, tolong lapangkan, geser-geser sedikit, geser. Kalau diminta cepat, tafassahu yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untuk kalian nanti. Mubham, dilapangkan apanya? Di mana? Di dunia dan di akhirat. Allah lapangkan dalam banyak hal. Ini duduk seperti ini, ada yang mau datang, geser-geser. Fadhal ya akhi, fadhal. Remeh. Kata banyak orang. Kesulitan yang enggak terlalu berat. Tapi syariat menekankan, lapangkan. Kalau diminta dari kalian untuk melapangkan majlis, memperluasnya, silakan. Geser sana, geser situ, ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Nah. Dan jika diminta dari kalian untuk berdiri, berdirilah. Kalian sedang duduk, diminta untuk berdiri karena ada sesuatu yang mau dilewatkan, butuh jalan sejenak aja, berdiri. Jangan jual mahal, jangan marah, jangan tersinggung, berdiri. Nah, dan disebutkan oleh para ulama, ini ciri-ciri ahlul ilm, orang yang apabila diminta at-tafassuh, memperluas majlis, dia lakukan. Kalau diminta berdiri dengan lapang dada, dia berdiri. Ini ciri-ciri ahlul ilmi wal iman. Karenanya Allah lanjutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebaliknya, orang yang enggak mau, enggak peduli, gengsi, emosi, dia tidak ada ciri-ciri ahlul ilm wa ahlul iman padanya. Dhaiful iman wa laisa ladaihi minal ilm. Perkara remeh. Orang mau datang ke majelis, melihat penuh kesulitan, merasa enggak enak, mau duduk di mana? Islam punya perhatian. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Lalu bagaimana dengan kesulitan yang jauh lebih besar? Terkait fisik mereka, terkait mental mereka, terkait tempat tinggal mereka, terkait ekonomi mereka, terkait kesehatan mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Nu'man ibn Bashir, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya mereka untuk saling mencinta satu sama lain. Perumpamaan kaum mukminin untuk mereka saling menyayangi satu sama lain, rahmah. Dan perumpamaan kaum mukminin dalam upaya saling menguatkan satu dengan lainnya bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, menderita, maka anggota tubuh yang lainnya terpanggil bersolidaritas terhadap bagian tubuhnya yang sakit, sampai-sampai bentuk solidaritasnya tadi, kepeduliannya itu tadi terwujudkan dalam bentuk tidak bisa tidur di malam hari. Gak bisa tidur karena saudaranya sakit. Gak kemudian lelap tidur, nyaman, enak. Gak, saudaranya sakit, dia pun gak bisa tidur untuk mengurus saudaranya, untuk mendengarkan keluhan dan tangisan saudaranya, untuk bisa membantu apa yang bisa dia berikan untuk saudaranya. Walhumma, bahkan tubuhnya yang lainnya, anggota tubuh lainnya panas, suhu badannya naik gara-gara salah satu anggota tubuh yang lainnya mengalami sakit. Walaupun jauh jaraknya, mungkin yang sakit di ujung kaki terinfeksi, kepala dia ikut pusing dan bagian leher dia panas badannya, jantungnya berdebar untuk membantu memompa darah agar sampai ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Rasulullah memperumpamakan dengan perumpamaan yang luar biasa. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dan kita ini butuh kepada pertolongan Allah. Pertolongan Allah dan perlindungannya. Pertolongan Allah untuk kita selamat dari berbagai musibah. Perlindungan Allah dari berbagai malapetaka. Bahkan pertolongan Allah untuk kita istiqamah di atas din. Pertolongan Allah untuk anak-anak kita mendapat hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Ketahui, anna nasrallah, pertolongan Allah, lahu asbab. Ada sebab-sebabnya. Banyak sekali, antara lain adalah menolong saudaranya muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama menolong hambanya ketika hambanya ini dalam menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba selama hamba itu dalam upaya menolong saudaranya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah tausiah ini setelah azan باذنillah taala. Kita lanjutkan. Setelah kita mendengar himbauan An-Nabi wa alaihi salatu wassalam terhadap kaum mukminin untuk peduli antar sesama muslim, untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita muslim dari penderitaan yang menimpa mereka, penting untuk kita sejenak merenung apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Sejenak kita membayangkan, kalau itu terjadi kepada anak-anak kita, orang tua kita. Disebutkan bahwa pasca gempa yang pertama hingga akhir Agustus, akhir bulan Agustus, sekarang kita berada di akhir-akhir bulan September, tercatat kurang lebih 1900 kali gempa. 1900 kali lebih gempa yang menggoncang kampung mereka. Antum bayangkan 1900 kali lebih. Berarti dalam sehari kalau dijadikan kurang lebih 30 hari, dalam seharinya lebih dari 80 kali gempa. Pasca gempa yang pertama, enak-enak duduk terasa. Baik gempa yang terasa sampai tergoyang ataupun tidak dirasakan oleh mereka. Antum bayangkan gempa yang kadang-kadang menggoncang ya, di sekitar kita itu mungkin hanya 4, sekian skala Richter. Kita sudah ketakutan. Kita sudah berlarian sebagai ibu, sebagian ibu-ibu itu mengangkat anaknya keluar ke halaman. Padahal gempa itu hanya berjalan berdurasi 10 detik ya, atau lebih sedikit atau kurang. Coba untuk merenungkan kondisi ini. Yang Nabi katakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Nabi memberikan takrib, pendekatan dengan permisalan dan perumpamaan ini agar kita sadar, agar kita merenung. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya untuk saling mencinta, saling menyayangi, saling menguatkan bagaikan satu tubuh yang apabila sebagian tubuh itu merasakan sakit, seluruh tubuh yang lainnya terpanggil bersolidaritas, peduli, merasakan sampai-sampai dia tidak bisa tidur semalaman dan tubuhnya atau suhu tubuhnya memanas. Antum bayangkan, renungkan ini perumpamaan. Nabi menekankan seperti ini. Dalam riwayat lain, al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuha ba'dhan. Perumpamaan kaum mukminin terhadap saudaranya mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang satu bagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Perhatikan, Nabi mengulang-ulang untuk peduli. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam suatu hari melihat secara langsung sejumlah orang yang pakaiannya compang-camping, nampak rasa lapar pada mereka, nampak di wajah mereka rasa butuh. Nabi tidak diam. Nabi tidak hanya berdoa. Mungkin Rasulullah berdoa untuk mereka pada waktu itu. Tapi tidak cukup sampai sana. Rasulullah berceramah, menghimbau, memanggil untuk peduli. Apa yang menimpa sekarang saudara-saudara kita kaum mukmin jauh lebih berat yang dari dilihat oleh Nabi. Sebatas itu saja Rasulullah peduli. Apakah kita sudah melakukan ketika kita melihat orang miskin di jalan-jalan, sudah kita datang kepada teman-teman, ya ikhwan, kumpulkan, itu ada orang, kumpulkan dana ya ikhwan, itu ada orang butuh. Sudah kita lakukan? Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, peduli. Rasulullah langsung menghimbau, memanggil para sahabatnya, siapa yang mau bersedekah, sehingga terkumpul saat itu setumpuk pakaian dan setumpuk makanan sahabat yang miskin. Sebentar lagi ada himbauan lagi, besok atau lusa atau kapan setelah itu himbauan lagi dari Nabi untuk bersedekah, mengeluarkan zakatnya, infaknya, terus seperti itu. Ya sama kita juga demikian, dihimbau untuk bersedekah untuk para thalabah, dihimbau untuk bersedekah untuk kepentingan dakwah, dihimbau untuk bersedekah untuk kepentingan sarana dan prasarana pendidikan, dihimbau untuk bersedekah untuk kepentingan ini itu. Ada yang sakit, ada yang mau operasi, ada yang ini, ada yang itu. Hakadha sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun kadang-kadang pihak panitia dan penanggung jawab harus terpaksa menahan malu di sebagian pihak untuk menghimbaunya, tapi tetap dilakukan, tetap disampaikan untuk berbagai kepentingan itu, untuk berbagai hajat, hajat diniyah wa hajat dunyawiyah, berbagai macam hajat, kebutuhan-kebutuhan, baik yang murni duniawi, tentang si fulan yang sakit, tentang si fulan yang rumahnya begini, tentang si fulan yang ada hutangnya, atau tentang hajat-hajat kebutuhan agama, hidayah, pendidikan, dakwah, penyebaran ilmu. Maka ini terus berjalan. Kepedulian dicontohkan oleh Nabi amalan, dan berulang kali ditegaskan qaulan secara lisan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saudara-saudara kita di sana betul-betul mengalami kesulitan pada puncaknya. Bagaimana antum bayangkan mereka sekarang tidak berani lagi masuk ke gedung-gedung, baik itu bekas rumah yang masih dianggap bisa berteduh atau menginap di malam hari, enggak berani mereka. Atau sebagian yang rumahnya masih terselamatkan, atau mayoritas rumahnya masih terselamatkan, enggak berani masuk rumah. Kenapa? Karena goncangan itu tadi terus menerus. Enggak bisa duduk seperti kita duduk gini sekarang mereka di dalam gedung. Takut. Mereka tidur di tenda-tenda terbuat dari terpal. Bukan tenda-tenda yang terbuat dari kulit hewan yang tebal, bukan. Terbuat dari terpal yang panas di siang hari. Tidak mampu menahan terpaan angin. Panas, antum bayangkan. Silakan antum coba 3 hari 4 hari di tanah lapang yang panas dengan menggunakan tenda seperti itu. Antum dan anak-anak antum yang kecil dan bayi-bayi antum di tenda seperti itu. Bayangkan, renungkan. Kita pulang, sebentar lagi kita masuk ke rumah, makan dan minum, tidur, lelap, nikmat. Mereka digoncang oleh goncangan-goncangan gempa susulan. Dingin di malam hari, angin, panas di siang hari. Disebutkan di beberapa titik penampungan pengungsi itu, yang mereka berjumlah kurang lebih 3.500 orang, hanya didapati kurang lebih 4 MCK, 4 toilet. Kita di Ma'had ini ya, tersedia di sana ada 8 atau 16 atau lebih toilet untuk hanya beberapa ratus orang. Nikmat kita. Ini 3.500 orang, hanya ada 4 MCK. Antum bisa bayangkan seorang yang sakit, seorang yang sepuh, bagaimana cara mengaturnya. Akhirnya mereka mencari alternatif sendiri-sendiri di bawah pohon ini dan itu, akhirnya kotor dan menjadi sumber penyakit. Nah, dalam keadaan mereka gak tahu kapan mereka bisa tinggal lagi di rumah. Siapa yang berani membangun rumah sekarang? Siapa dalam kondisi seperti ini? Belum lagi kebutuhan kesehatan fisik mereka. Berbagai penyakit bermunculan dalam kondisi seperti itu. Seorang di antara kita merasa masuk angin karena naik sepeda motor di malam hari, atau suatu pekerjaan yang dia lakukan dia terterpa angin seharian, akhirnya di malam hari dia sakit, dia minta dibekam, dia minta dipijat, atau di apakanlah dari bagi cara-cara pengobatan. Bagaimana dengan mereka? Ayahnya yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun. Siapa yang akan mengurus? Sakit dan sakit. Antum bayangkan kondisi yang benar-benar mencekam menimpa saudara kita di Pulau Lombok. Beberapa ikhwan kita, para asatidah kita yang kesana bersama tim medis sepekan yang lalu kurang lebih, ketika tiba di sana mereka merasakan goncangan itu tadi. Terjadi gempa di situ. Padahal sekedar kunjungan. Sudah merasakan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tinggal di sana? Dan enggak tahu mau ke mana. Dia enggak tahu mau ke mana saya pergi. Di mana saudara saya? Ada seorang yang dulunya dalam bidang materi lumayan berkecukupan, punya toko, punya usaha. Karena gempa ini dia hancur, tokonya hancur, barangnya habis. Sekarang dia mengungsi ke beberapa daerah lainnya, jadi pegawai toko, pekerja di toko, cari makan. Tadi dia orang yang berkecukupan, sekejap Allah balik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bukannya sudah ada bantuan dari pemerintah? Naam, walhamdulillah. Pemerintah peduli dan membantu. Namun, bagaimana keadaannya di lapangan? Ternyata pemerintah enggak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan. Disebutkan di beberapa daerah yang di sana didapat misalkan 1200 KK. 1200 KK mendapatkan bantuan 200 unit rumah. Bukan bantu, bayangkan rumah seperti rumah mereka dulu, enggak. Yang penting bisa terselamatkan dari hujan dan panas dan angin. Bantuannya berapa jumlahnya? 200 unit yang ada, bantuan yang disiapkan. Jumlah kakaknya 1200. Berarti yang 1000 mana? Itu pun yang dari 200 sampai saat ini belum terbangunkan semuanya. Mereka hanya bisa melihat. Bantuan pangan, bagaimana? Wah, katanya banyak sekali. Ya, katanya. Bagaimana di lapangan? Di beberapa tempat itu, karena pembagian sembako, logistik tidak mencukupi, ya, sampai-sampai seorang kepala dusun mencari strategi bagaimana cara membagikannya agar tidak memunculkan kesenjangan, tidak memunculkan iri dengki. Nah, jadi untuk membagikannya saja membutuhkan strategi bagaimana kondisi masyarakat yang betul-betul butuh. Kebutuhan mereka terhadap air minum, tidak sedikit sumur-sumur yang rusak karena gempa. Air minum, ya akhi. Mereka kekurangan air minum bersih. Antum coba berkemah 3 hari enggak ada air minum bersih. Mungkin antum bisa pulang. Lelah, dehidrasi, kekurangan cairan pada tubuh antum. Baru 3 hari mereka dengan anak istri, bayi-bayi mereka, orang tua mereka yang sepuh tua renta, sudah lebih dari sebulan. Sekarang memasuki bulan ketiga, mulai akhir Juli, masuk Agustus, September, sebentar lagi ini Oktober. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di beberapa rumah hunian yang dibangun, hunian sementara, terbuat dari bambu atau bilik dan gedek kata orang sini, dengan luasan kurang lebih 4 meter kali 6 meter itu diisi 2 sampai 3 keluarga. Enggak ada tempat. Ukuran 4 kali 6 meter diisi 2 sampai 3 kakak. Bagaimana panasnya di siang hari, serba tidak nyaman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, yang tidak kalah menyedihkannya adalah kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk upaya pemurtadan. menyebarkan misi-misi agama lain, yang mana mayoritas yang tertimpa itu adalah muslimin, saudara kita. Lu apa mungkin terjadi? Mungkin terjadi dan sudah terjadi. Diberitakan, diinformasikan kepada saya bahwa ada sebuah kampung atau desa di Lombok sana yang penduduknya beragama Buddha. Disebutkan bahwa kampung tersebut dahulunya muslimin. Bagaimana bisa mereka menjadi Buddha? Peristiwa gempa yang terjadi kurang lebih pada tahun 70-an di Lombok. Gempa, musibah, dimanfaatkan oleh tim medis dan tim baksos kalau bahasa kita dari agama Buddha. Memberikan bantuan-bantuan fisik dan non-fisik. Non-fisik itu memberikan cara perlakuan yang baik. Tim medisnya berakhlak baik, santun, cepat. Akhirnya berhasil memurtadkan saudara-saudara kita dari seorang muslim menjadi seorang kafir. Di mana kita terhadap keselamatan tauhid, keselamatan keislaman mereka? Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Dan mereka dari agama-agama lain itu pun terus menggunakan kesempatan-kesempatan, terkhusus di saat bantuan-bantuan muslimin mulai melemah. Biasanya kalau di awal-awal musibah, awal-awal malapetaka, berdatangan berbagai ormas, berbagai lembaga, berbagai parpol, ya, berlomba-lomba. Sebulan berjalan, dua bulan, tiga bulan, mulai mengendor. Kaum muslimin kehilangan nafas. Di saat muslimin terengah-engah, sudah menipis bantuannya dan melemah, di saat itu datanglah agama-agama lain ini tadi dengan misinya masuk. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di sana juga butuh adanya pembenahan-pembenahan mental. Baik mental terkait rasa takut yang terus menimpa, rasa trauma yang terus menghantui anak-anak khususnya. Anak-anak kecil butuh yang menghibur mereka. Butuh yang mengalihkan perhatian mereka kepada perkara yang membuat tenangnya hati mereka, dengan kegiatan-kegiatan baik yang bernuansa agama, semisal TPA di sore hari, di pagi hari ada semacam olahraga, permainan ini, permainan itu dengan anak-anak tersebut. Nah, ini di satu sisi. Sehingga di sana kita, jika kita datang ke mereka, bisa memanfaatkan suasana ini di samping membenahi kebutuhan fisik mereka, tempat tinggal mereka, pakaian mereka, makan mereka, juga tidak kalah penting pembenahan iman, pembenahan akhlak, pembenahan, pembersihan akidah. Barakallahu fikum. Maka biiznillahi ta'ala, dimulai insyaallah hari Senin yang akan datang ini, hari Senin besok ini, kita akan memulai pengiriman kloter pertama bakti sosial Ahlus Sunnah ke Pulau Lombok, di mana kloter pertama ini akan menjadi pelopor untuk kloter-kloter berikutnya yang akan melibatkan berbagai pondok pesantren Ahlus Sunnah di Indonesia biiznillah. Pada setiap kloter, pada setiap tim akan berada di sana talabatul ilm, kemudian ustadz pembimbing, kemudian tim medis. Tim medis meliputi medis dalam bentuk kedokteran, ya, dan juga termasuk herbal dan teman-teman kita yang memiliki keahlian di bidang bekam, pijat memijat, ya, refleksi. Itu sangat dibutuhkan oleh mereka, bekam, nah, dan yang sejenisnya. Para talabatul ilm tersebut akan dibekali beberapa keahlian, semisal keahlian membenahi listrik, listrik di pengungsian padam, bagaimana cara membenahinya, kemudian cara menyambung pipa-pipa air ketika ada pipa yang rusak atau patah atau butuh disambungkan, tim ini lihai dalam membenahinya. Kemudian beberapa keahlian yang lainnya, termasuk ke beberapa keahlian di bidang keperawatan, semisal memeriksa tensi darah, ya, dari orang-orang tua yang sana didatangin, kunjungi rumah-rumahnya, ya, diperiksa tensi darahnya untuk dilaporkan kepada dokter kita, ya. Dan beberapa perawatan yang lainnya, ada yang luka kakinya karena terinfeksi, ya. Antum bayangkan reruntuhan bangunan, banyaknya benda-benda tajam yang berserakan di situ, ya, dan sebab-sebab lainnya. Tim kita ada yang punya keahlian membersihkan luka-luka yang diderita, memberikan obat dan merapikannya. Ini sikap seperti ini biiznillahi ta'ala akan memiliki sekian manfaat. Pertama, kepada kita dalam bentuk mengamalkan syariat Islam, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, peduli terhadap sesama muslim. Kedua, harapannya kita mendapatkan pertolongan Allah di saat kita butuh. Kita ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala di saat memang kita sudah sangat membutuhkan pertolongan, dan setiap waktu kita membutuhkan pertolongannya. Yang ketiga, melatih diri kita dan tulab, tim medis kita, untuk barakallahu fikum terampil, peduli terhadap perkara-perkara terkait dakwah. Umat tidak butuh orang pintar. Umat tidak butuh kepada huffadul Quran tapi tidak beramal. Enggak. Tidak butuh kepada qori, sebatas qori. Enggak, tapi membutuhkan al-amal. Kegiatan-kegiatan seperti ini melatih tulab yang mereka insyaallah akan menjadi duat di negeri ini. Kemudian manfaat yang berikutnya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik manfaat fisik seperti yang tadi telah disebutkan, ataupun non fisik seperti iman mereka terbenahi melalui beberapa tausiah di musola-musola darurat, yang di sana nanti insyaallah kita akan bangunkan musola darurat dari tenda-tenda, tempat mereka sholat berjamaah, tempat mereka sholat Jumat. Mereka sudah gak berani masuk ke masjid-masjid yang masih utuh bangunannya atau mayoritasnya. Gak berani sholat Jumat mereka di tempat-tempat darurat. Di sana mungkin ada tausiah-tausiah untuk anak-anak mereka belajar Al-Quran, disisipi dengan pelajaran tauhid, pelajaran sunnah. Siapa tahu muncul dari mereka kader-kader yang akan bermanfaat untuk umat ini, bermanfaat untuk kaum muslimin, bermanfaat untuk negara ini. Barakallahu fikum. Kemudian melindungi kemungkinan terancamnya mereka dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Karenanya kami menghimbau kepada semua pihak untuk menjadikan upaya kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita seislam di Pulau Lombok bagian daripada kehidupan amal mereka di dunia ini, untuk kemudian menjadikan kepedulian ini sebagai upaya mereka juga mengajak saudara-saudaranya, keluarganya, sanak familinya untuk peduli. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristighfar dan bertaubat dari segala dosa, dan semoga Allah jadikan kita semua dan keluarga kita, anak-anak kita sebagai hamba-hambanya yang barakallahu fikum dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.